Mitra bisnis, baru-baru ini ramai diberitakan orang yang datang dari luar negeri yang membawa oleh-oleh dengan nilai lebih dari $250 akan dikenakan bea masuk. Tarif bea masuk tergantung dari jenis barang. Anggota DPR, Hari Azhar Aziz, kurang setuju dengan batas $250 tersebut yang dinilainya terlalu rendah. Di negara lain yang menerapkan hal serupa, seperti Taiwan dan Thailand, batas nilai oleh-oleh sekitar $650, sedangkan Jepang dapat mencapai $2,500. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Asita, Rudiana. Pak Rudiana, apa komentar Anda? Kalau kita pantau selama ini berjalan, sekarang berjalan ini sih memang tidak sampai apa seperti yang diberita-beritakan gitu ya, masih berjalan. Tapi kita tentu sayangkan kalau sampai ada bea masuk untuk personal belonging yang di bawah apa di atas $250 dikenakan bea gitu. Karena kan ya uang rupiah tuh nilainya kan udah 9.000 ya, $250 tuh nggak ada artinya kalau untuk di luar negeri belanja gitu. Artinya ini akan jadi takutnya akan menjadi satu objek pungli buat oknum-oknum tertentu ya untuk minta-mintain, artinya upaya damai lagi seperti dulu lagi gitu. Intinya sebetulnya adalah bahwa kita selama ini jalan kan udah bagus, udah nggak ada masalah. Jadi jangan sampai semua yang sudah smooth running well, udah jalan bagus ini jadi malah tersendat dengan adanya seperti ini. Apalagi kalau dikenakan turis asing ya. Ya kita hanya barang-barang yang over saja atau yang memang berlebihan yang harus dikenakan bea. Tapi kalau personal belonging 1-2 begitu atau oleh-oleh biasa dikenakan pajak ya sangat disayangkan gitu. Bagaimana dengan kriteria barang berharga? Ya itu memang relatif sih ya. Mungkin artinya kalau mau dikenakan pajak ya sekalian pajak yang barang berlebihan saja. Barang berlebihan misalnya dia, kalau dia membawa tas satu ya udah biarkan, nggak apa-apa. Mau tas berapa juga. Ya artinya kan memang kemampuan orang masing-masing berbeda. Sama itu juga kan dipakai sendiri, bukan untuk barang dagangan. Yang dikenakan pajak mungkin barang dagangan sebaiknya. Atau barang yang berlebihan, dia bawa 4-5 macam atau 4-5 buah untuk satu macam atau satu item, lalu dia terlalu banyak oleh-olehnya yang mahal-mahal, ya itu bisa dikenakan pajak. Tapi kalau hanya oleh-oleh gantungan kunci lalu apa yang lain-lain walaupun banyak ya, biasa orang Indonesia kan punya kebiasaan itu memberikan cindera mata oleh-oleh. Nah itu supaya dijadikan acuan gitulah. Soalnya pejabat kita sendiri yang bikin aturan juga kalau pergi ke luar negeri memang nggak bawa barang. Bawa barangnya malah berlebihan, apakah buat mereka tidak dikenakan. Nah ini kan juga tolok ukurnya yang mana. Kalau dari segi infrastruktur, mungkin tidak ini dilakukan? Airport kita itu hanya menampung untuk 25 juta orang setahun ya. Sekarang udah 40 juta. Artinya pada jam ramai tertentu, kalau Anda diperiksa satu-satu, itu akan queue up, akan panjang antrian. Jadi airportnya sendiri tidak mendukung. Demikian Rudiana, saya Kiki Wijaya.